hati iki sing kening ditandani opo maning yomong janji hang riko semayani hati iki tutu memangan hang gampang tipu yang welas iso nyang riko sayang saiki wis ilang. Riko, tiwet no wong.